إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون يرحمكم الله. Kalau kita merenungkan Al-Quran, kita pasti menemukan pada salah satu firman Allah Ta'ala penjelasan bahwa nanti pada hari kiamat banyak sekali orang-orang yang terkejut. Kenapa mereka terkejut, ma'asyiral muslimin? Karena banyak dari mereka beranggapan bahwa saya telah mengerjakan ibadah haji sekian kali, saya telah melakukan umrah sekian kali, saya telah melakukan santunan anak yatim sekian kali, saya telah melakukan ibadah ini dan itu, mestinya pahala saya banyak. Tetapi subhanallah, mereka semua terkejut karena pahalanya habis. Justru yang mereka dapatkan adalah siksaan, hukuman dan malapetaka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar 47 mengatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum dan nampaklah bagi mereka minallahi dari Allah berupa siksaan, berupa hukuman, berupa azab ma lam yakunu yahtasibun yang dahulu belum pernah mereka perkirakan sama sekali. Dan sering kita mendengar di antara surat yang sering dibaca para khatib saat hari Jumat adalah surat Al-Ghasyiyah. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Wujuhun, wajah-wajah yawma idzin pada hari itu khashi'ah tertunduk ketakutan. Kenapa? Amilatun nasibah. Karena dia beramal tetapi capek saja. Nasibah capek, enggak ada gunanya amal itu. Tasla narun hamiyah, dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Kira-kira kenapa amal yang kita lakukan kemudian habis? Jadi jangan dikira setiap amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Karena ada amalan-amalan yang sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ada amalan-amalan yang kemungkinan diterima Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena dosa-dosa kita maka amalan itu pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang perlu kita ketahui pada siang hari ini adalah apa saja amalan-amalan, apa saja dosa-dosa yang menjadikan amal soleh kita habis. Yang pertama kali adalah syirik. Betapa banyak orang yang ngerti bahwa syirik adalah dosa besar, tetapi mereka enggak tahu wujud konkret daripada syirik itu seperti apa. Secara umum tentang masalah syirik ini dalam Az-Zumar 65 Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wa laqad uhiya ilaik, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ila alladziina min qablik, dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti habis amalmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau ketika salat sampai bengkak kakinya, padahal beliau ketika sedekah, ketika infak, kambing 2 lembah diberikan, tetapi kalau seandainya berbuat syirik akan hapus semua amalnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau Nabi Muhammad seperti itu, maka bagaimana dengan saya dan kita semua ma'asyiral muslimin? Salah satu contoh kesyirikan, ketika ada masalah, apakah dipecat dari jabatannya, apakah dia mendapatkan rasa sakit, datang ke orang pintar, anggapannya kiai, ustaz, padahal dukun. Dan dukun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ataka hinan," barang siapa mendatangi dukun, "au arrafan," atau paranormal, "fasa'alahu an syai'," kemudian bertanya sesuatu kepadanya, tanya saja, "Lam tuqbal lahu salatun 40 lailah," tidak diterima salatnya selama 40 hari. Terus bagaimana kalau dia mempraktikkan, melaksanakan nasihat-nasihat bah dukun, disuruh memendam ini dia lakukan, disuruh melakukan ini dia lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur kepada agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita dapati masyarakat muslimin, kadang-kadang orang menggantungkan sesuatu di rumahnya, menggantungkan sesuatu di kendaraannya, meletakkan sesuatu pada lekukan pecinya dengan beranggapan kalau ada ini aman semuanya, ada ini akik misalnya lancar semuanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang sahabat yang sakit. Pada lengan sahabat itu ada gelang kuningan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu, "Ma hadhihi?" Ini gelang apa, kata beliau. Sang sahabat menjawab, "Minal wahinati ya Rasulullah." Ini untuk menyembuhkan penyakit wahina, penyakit yang menimpa lengan saya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah ma'asyiral muslimin? Beliau mengatakan, "Inzaha," lepaskan, "fa innaha la taziduka illa wahnan," gelang itu enggak menambah kepadamu selain penyakit. "Wa innaka law mita," dan kamu kalau mati, "wa hiya alaika," dan gelang itu ada padamu, "ma aflahta abadan," selamanya kamu tidak akan pernah beruntung karena masuk neraka ma'asyiral muslimin. Jadi perkara pertama kali yang menghabiskan semua amal saleh, meskipun orang itu sangat banyak beribadah, adalah syirik ma'asyiral muslimin. Yang kedua adalah memakan yang haram. Banyak dari kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan kita dalam kelompok ini, yang kerja seenaknya, tidak amanah, kemudian mendapat gaji, kerja seenaknya, ketika mendapat gaji ingin mendapatkan yang paling sempurna dan paling banyak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang yutilus safar, safarnya lama, asyata aghbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, merengek, "Ya Rabbi, Ya Rabb," memanggil Allah Ta'ala. Ini kata para ulama adalah para jamaah haji ketika wukuf di Arafah. "Ya Rabbi, Ya Rabbi," kata Nabi, "wa mat'amuhu haram," tapi makanannya haram, "wa mashrabuhu haram," minumannya haram, "wa malbasuhu haram," pakaiannya haram, "wa ghudhiya bil haram," dan tumbuh dari barang-barang haram, "fa anna yustajabu lidzalik," maka mana mungkin Allah mengabulkan doa maupun ibadahnya. Jangan dikira ketika kita makan haram maka apakah ibadah kita diterima Allah Ta'ala? Tidak. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih," demi Rabb yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya, "innal abda la yaqdhiful luqmatal haram," hamba benar-benar memasukkan satu suapan haram fi jawfi dalam perutnya, "ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yawma," maka tidak diterima darinya amal selama 40 hari, satu suapan makanan haram, ma'asyiral muslimin. Mari kita perhatikan pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita benar-benar pekerjaan yang halal, ataukah jelas-jelas haram, atau mungkin halal dan menjadi haram karena kita kurang amanah. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, termasuk perkara yang menghabiskan amal soleh kita adalah riba. Ngerasani atau omongan-omongan yang buruk, perkataan-perkataan yang menyakitkan, ini sangat menghapuskan amal soleh. Dalam riwayat Ahmad, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan," ada seorang wanita, "inna fulanatan yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha," ada seorang wanita terkenal sangat banyak salat, sangat banyak puasa, sangat banyak sedekah, "ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha," hanya saja dia biasa menyakiti tetangga dengan lisannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Hiya finnar," dia dalam neraka. Lantas kemana pahala puasanya? Kemana pahala sedekah dan salatnya? Habis gara-gara omongan yang rusak, ma'asyiral muslimin. Dan yang keempat adalah wanita yang nusyuz, wanita yang membangkang, dipanggil suaminya untuk tidur bersama, tidak mau. Ini dilaknat. Di sini dikatakan al-mar'atun nasyiz, wanita yang nusyuz, wa imamun makruhun bihaq, imam pemimpin yang dibenci, wa man shalla ala janazatin qabla al-jamaah, dan orang yang menyolati jenazah sebelum jamaah dimulai. Sebelum orang-orang menyolati, dia menyolati sendiri, itu tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la tuqbalu minhum shalah," tiga kelompok yang salatnya tidak diterima. "Wala tas'adu ila sama', dan tidak naik ke langit." "Wala tajawazu ru'usahum," dan tidak melebihi kepalanya. Hanya di sini. Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang menjadi imam atau pemimpin suatu kaum sementara mereka membencinya. "Wa rajulun shalla ala janazatin wa lam yu'mar," dan seseorang yang menyolati jenazah padahal dia enggak diperintah. "Wa imra'atun da'aha zaujuha," dan wanita yang dipanggil suaminya, "minal laili," pada waktu malam, "fa'abat alaihi," tetapi dia menolak, tidak diterima solatnya, ma'asyiral muslimin, dan dilaknat malaikat pada hadis yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, sangat banyak dosa-dosa yang menjadikan amal soleh kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya mencontohkan 8 saja karena tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Maka yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Siapapun yang durhaka kepada orang tuanya, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Mau tidak kutunjukkan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengatakan satu dua, dan diantaranya adalah wa uququl walidai, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian karena durhaka kepada kedua orang tua termasuk memutus silaturahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala yuqbalu amalu qati'i rahim, maka tidaklah diterima amalan orang yang memutus rahimnya. Siapakah rahim yang paling dekat kalau bukan orang tua kita? Siapakah rahim yang paling dekat kalau bukan paman dan saudara-saudara kita? Marilah siapapun yang memiliki hubungan tidak baik, segera diperbaiki kembali rahimnya, ma'asyiral muslimin. Kemudian tentang memutus rahim ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'mala bani Adam tuqradu kulla khamisin lailatal jumu'ah." Sesungguhnya amal-amal bani Adam diperlihatkan, diangkat kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'i rahim, maka tidaklah diterima amal orang yang memutus rahimnya. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sebagai contoh saja bukan pembatasan, adalah membenci sedikit dari syariat Islam ini. Siapapun yang membenci syariat Islam, maka dikatakan telah keluar dari Islam. Dalam surat Muhammad ayat 8 dan 9 Allah berfirman, "Walladzina kafaru," orang-orang kafir kata Allah, "fata'sal lahum wa adalla a'malahum," maka celaka dan sesatlah amal mereka. Kenapa? Kata Allah, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Demikian itu karena mereka membenci syariat yang diturunkan Allah taala, maka Allah pun menghapuskan amal mereka. Mungkin ada orang dari kita membenci sholat, membenci zakat, membenci jilbab, membenci jenggot dan lain sebagainya padahal syariat Islam. Siapapun yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia memerangi Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan surat Muhammad 8:9 Allah mengatakan, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum." Orang-orang kafir celaka mereka dan Allah menyesatkan atau menghapus amal-amal mereka. Ini saja ma'asyiral muslimin khutbah Jumat kita siang hari ini. Semoga bermanfaat, tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lainnya. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في بيوتنا، اللهم وآمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل أملهم في رضاك يا قوي يا متين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا